aneh aku. Cuma nyoba sampai tempat tadi. Unyil-unyil utro nangkali jalane menggo. Pas mandelo arek wetok mripate menteleng irunge mepro. Oh, Bengok-bengok kecepit amben amater kuku bawang kuku rakinan Kalimantan kacang-kacang coba keang meluruti bodan setan kuku sawut cuma sisi iwa koto iwa jahit mesok anak ikloro kaya neka mesti lono situ lebu pasar tembok. Kali kecerit dok sih dek. Wah iya, belak termana tukang patri ya. Panjene konco-konco dek. Tidak rusak-rusakan jek seneng ya. Nah sing dhisik kendrungan. Marono unyil-unyil ngono iku. Saiki nggo minut retek. Tapi ya sing ngene iki sing garai anjene maler ya iki aja. Hai guys, ganti yayu mana iki. Wis bolak-balik gonta ganti. Salah apa yayu iku lomba ngidung nomor 1 apa? Apa ketidakno barang. Padahal suarane gembret. Yo kono lha apa ono mburi tak nggo. Wah, dintani wong-wong tak no meringis yo. Ya. Aku iki kongkonane yupaini. Ono maneh iki. Kongkon dhewek wong lanang sing sejati. Lho aku sejati yuk. Polanang kene sing durung tau rabi. Durung rabi lho yuk. Ayo mulih lho tak alena sapi. Wah, kau ni bu. Pipis kopior. Pendek. Siro budal ngaji. Miring-miring. Lai ngaji neng pondok bejatan. Gedang korengi kurewangi. Hari ini tau mau copet ya. Kepetuk adiknya alu-alu kok numpak jemblem. Yang telit plontir. Tak untir kupingmu kan. Neng kono kepetuk adiknya alu-alu. Alu-alu terus ya. Kena tuh garis malu nih. Karmo cingkrang gedang goreng keripik udang Sidoarjo. Wene panganan kok. Aku gak panganan ya luwe lho ngomong niku. Neng kono rondo royal. Dikongkon bedan negara mandut. Lho neng kono nek wong gegeran lho. Kok ora apa yu? Gegerane wong goreng tahu diwolak-walik. gak diolah ya gosong. Mereka lah si peringat peringatan itu. Ya terus nona tangga, ini kentean deh. Kalau kentean-kentean, wongkong yang rusuh wiyai. Apa? Kentea. Ini kalau urus aku tau. Kak, lek karane yayu panjenengan akeh sing didol ae pirang meter tadi. Karena kan suwung ah. Meniku kene lho yo saiki awakmu iki yo. Lha apa? Nek suaramu enak ngono. Ya mbok kon iki nyambut gawe lho. Dodol swara yo. Manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas. Yang baung. Kayak lan kon lumayan medine apa-apa mrene. Iya, Kak. Ngene lho. Kan oleh presentasi kita tanggal biru aja ya. Oh tanggal biru itu tanggal pitu ya? Iya. Tanggal pitu apa itu ulang tahunnya RRI. Dari RRI kan mari salaman kan belum aja kapan. Oh ngerti ya lo? Iya. Gak jangan enak kamu di nyalam-nyalami panjang-panjang ya. Tapi ngerti iya. Kayak aku mentoknya di luar. Jangan lagi sini duit karena nak baku. Tapi oleh orang dino radio ini kok betul dari masalah ya alhamdulillah loh iya. Panjang ini memang kalau suara ini dijaga benul-benul iya. Betul-betul iya. Akhirnya ya itu berhasil iya. Iya. Berhasil kalau berhasil Brasilia. Yuk, kan itu gending-gending aja ya? Oh, gending sembarang kaliren aku bisa kaliren, gending kulonan kulon etan kidul, lor, dubur nisor kan itu niru aku kan itu. Ala kan iki ya opo kon buruki. Eling-eling iso. Eling-eling. Aku gak eling yo. Oh, lha kon gak eling sapluk wong kampung iki opo. Ha, eling-eling kulonan. Oh, eling-eling kulonan. Nanani nanonan. Aku iki bener tanggal. Wis ala sing kulonan kaya sinom iso. Sinom putra wali kalian sisa terus bapakne pule barang. Temu paitan ya. Iku lek jamu gendongan ngawur. Lha opo? Lek pangkur-pangkur. Kau pangkur lombok ya? Iya, pangkur lombok. Apa? Pangkur lombok. Neno, neno, neno, neno, neno, neno, neno, neno, neno, neno, neno, neno, neno. Tungta, tungta, tungta, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Wah, berarti iso. Ya iso sih, yang gending. Terus itu, tobo kastowo. Tobo kastowo. Nek kastowo no panik gini. Tobo itu. Kalau ada cocok saiki. Kalau kepin sate mampir rono. Teniku. Sapari tau kisinan. Kalau kisinan ya apa wong ngajak warung ya kok duwiki ngono. Kole duwe kari nok kasih kaki ya. Gimana? Bu weteng kulo rata. Saiki ono mloh nek duwe iku akeh-akehane dijak dhuwur nek dulu-dulu kan ilang. Iya. Sapari iku niru aku. Iya. Kadang-kadang kasih kaki tak gaya itu tak kayak duit ini. Ya soalnya kadang-kadang lek digawe nang dilu ilang. Bareng nek mulih aja karo wong wedok. Ora si ayu mau ora ayu. Ayo aja raja kadang konangan. Dadi gending-gending iso. Lek ayak Samira iso. Ayak Samira, Samira saiki nang anjuk. Gending ayak Samira lho yo. Iso yo. Iso Samira. Terus drill dor. Retek-tek-tek-tek dulu. Ya drol itu, drol itu apa? Tantung duduk, ndintang duduk, ndintang duduk, ndintang. No, no, no, jol dotak, jol lembah. Ya. Terus itu nantung, nantung, nantung. Kalau itu gendeng apa? Tridor. Ya, tridor. Terus cokro, cokro ya? Cokro saya kira rabin ngomong-ngomong. Ngomong perlu ngagung, cokro saya ini. Tiba-tiba yang kedua wajah ini awakmu yuk. Wah, sih. Kan jadi juara kaitan, harus beliur gak kaitan. Beliur kaitan yuk, kan ditakam cokro barangnya ya, cokro jenengi wong ah. Karena kira aku suara nenek, aku gora sambil hilang. Gak kecoa ya. Eh, nek sapari, suaranya panjang enak tuh mak gak tau dikanggok eno deh. Mbok kok dieman lu suaranya, gak tau ngitungin. Saya tahu ngitung, mbak aku selir. Aku tak siki, itu kan tanggapan yang nggak nanti, kan? Gue lu mbak apa? Aku tak nunggu apa, itu berumah sekitar cukur datang. Lalu gila? Lalu gila, apa? Oh, tiada maaf bagimu. Semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia, aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia. Ingat, perjuangan arek-arek Surabaya no. Tahun 1900 petangi cekancir. Iku bantu kan saya. Jangan petani jadi manusia nih keliru berarti kancil. 45 Indonesia perang dengan Belanda. Awas, eling, awas, apa? Anjing galak. Kapal terbang telah mendengung-dengung. Menandakan. Belanda menyerbu Indonesia. Awas. Menjatuhkan bom. Tiarap, tiarap, tiarap. Aku penting dia tu gila. Tiarap. Aman, aman, aman, aman, aman. Memang, memang, memang. Oh, oh, indah sekali. Penuh kacau temori. Nek kan gendeng takon aku. Kita berjuang demi anak putu. Mak mari, kalau berjuang demi Indonesia merdeka, anak putu nih. Kanu mikir nopo, kakek nopo rei. Napa deh, mesti lapo. Bisa dicaca. Yo, mau kan dua caca kok. Lo yuk, lo aku ayong. Lo ciorip kan. Lo kan itu gendeng aku ini ciorip. Lo temen tak ciorip pun cari mati. Yakin aku jauh repri. Ah, konwingan nanti datang atau ngomu. Ya yuk mati awak, eh buntutnya kegel-kegel dia. Buntut, pesan kan aku itu teko, sahabu. Anggap aku cedek, bewa. Itu aku pun ngomong, sebelah omongan. Ya, bre, kata Wandang Sono namanya konco. Sing penting Wandang Sono, si gak medot no kolor. Si gak medot no konco, ngomong dulu. Bartol, ini mau dicanggu nih. Tapi kok nambah aku sini sih. Ini nih, kata jenah ya. Maka ini konten itu blok si utol ini. Loh, si utol ini gak nunggu ini. Kalau Indun. Kalau Indun tegesinya itu blak-blakan. Oh iya iya. Pokoknya, kalau ingin aneh itu dirasain ke kartu. Tapi kan rasanya api. Kok ngajak adu jumbo loh. Adu jumbo, jumbo. Jumbo. Yang sini itu siapa, aku gak perasaan hari. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Lahir batin? Loh, apa-apa. Riyoyo gak iso nanggungmu aku. Ya, selamat hari raya. Mulai nyalwaitin, balfa izin. Mulai kumat. Aku yang menunggu yuk. Ya, apa? Riyoyo gak iso nanggungmu. Maafkan lahir batin, minal aizin, balfa izin. Innalillah wa innalillahi rajiun. Itulah yuk, salami wong mati. Bener, bisa sambut kan. Apa innalillahi wa innalillahi rajiun? Bener ya, apa? Selamat hari raya. Selamat hari raya Idul Fitri. Iya, nggon mulya iki melo apa lho ambek Rakyat Ayu. Neh, nggon mulya iki melo apa? Ya melok dhewe-dhewe wong e. Kan melok kelurahan. Melok sapa kene? Lho enggak, iki lho melok apa? Melok apa ngono? Tegese iki melok apa? Ya melok riyo. Ya riyo ya. Ya ya jadi takoni-takoni rene riwa. Iya. Kalau aku pikir kalau kita ngomong. Ya, tapi lah, bingung lah, miklo dulu ya. Ada lagi ngalur ngitul dulu ya. Karena di sini aku pikir dibagi lah. Iya, melok apa, Mbak Mubi? Iya, iya, tak? Ya, semelok ngalur ngitul dia. Lupa sih, dia menggontu. Melok apa? Gontu kan melok sih, gori wak pentol. Mulanya gini. Dinane. Kamu lo gendeng. Kan gue suwe lali. Kok? Sini ditakono Rio. Takono ini lho, kapan lo rekaman mana, aku tak jawab. Ngomong lho. Tak apa dia ngomong ini kok, kita agak kemarin tak dulu. Enggak delok payune di sini. Nek payune iki agak memanja. Iki sebentar lagi kita pentas lagi. Ben dipoturi. Ono cewek. Cewek. Ono arek ayu rek. Sik nyiri-nyiri ini lho. Ono ndodol cewek. Cewek kok. Cewek. Cewek ya, nek wong lanang cowok, nek wong tuwek cowek. Lah nek wong rondo kok cuwo. Padhe tindak pundi? Jeng. Aja nyeluk gitu lho, iku setengah tuwa. Setengah tuwa. Iya nek jenenge jeng kon nyeluk jeng. Nah, ngawur. Iku menghormati wong wedok ngono lho. Oh, berarti iki secara piyayi jeng. Ndak pundi jeng? Nggih, nyuwun sewu, Mas. Lho, durung bayaran nyeluk sewu. Padha kandhi dhuwit arek iki. Nggih pantes mawon nek sampean niku nyeluk kula jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta. Lah dalah. Omongane setahun tahe cerita. Rek omongane koyo wayang ditoto. Gak temen lho. Arek arek pelajar yuk. Oh iya. Tak sapa ya. Wong sewek. Iya, waktu iki waktu pelajar. Iki waktu gak sekolah dadi gak cewek. Oh, ya wis tengah tuwa nih pelajar. Iki bahasa Inggris iki. Betul. Good morning, selamat pagi. Menengah ta. Wah, ning gak tahu sikat gigi. Tak karo sing apik nang cara Jawa sing luwes ngono. Dik. Griya sampean sinten, Dik? Lho. Lah jeneng sampean pundi? Lho. Wong larang kon niku. Tata kenari? Iku umum wis gara-gara. Oh. Tapi iso di mana jeneng niku? Takon sing ya apa sih? Takon sing lho. Ya apa? Dik, ayo jenengmu siapa? Ndi omahmu wetonmu apa? Hmm. Sisan ngono lho wis. Kono ngoyok sih yuk. Negasi. Ya saiki ya soro rek wedo. Kak jenengmu ndi, Dik? Ah, kono iki jenengmu siapa? Dik, griya sampean pun sampean dol. Wis tak mblara kan iki. Iyalah, kula niki kepethuk sampean iki nggih kula anggap saged ngibur ati kula. Tapi sing setunggal iki termasuk tim-tim ndak. Saged ngibur ati kula sangat sampean delok kula niki tandak bedes. Lucu ndelok kok lucu. Enten apa sih enten apa? Kula niki lak sedih ta, Mas. Kula niki pun ta. Sampeyan ngrasakaken nasib kula ngoten. Sakno, sakno. Bunda, lek sampean sedih sampean tenggrane safari, mriko nggih padha. Delok omah kula nggih. Omah wis dadi tembok mumet gawel mburu gawel gawel ngarep wis ana, Dik. Dadi nek teko doan omah kula niku koyo jodang. Iki lha kono safari, Dik, ora waku tambah mlongso kok, Dik. Dadi nopo, Dik? Dinanake mbas kaca, kayune mulet pecah. Apa wong kayu sik telas dituku. Tembok dadi yo miring kabeh. Nggih. Wong pun omong-omongan lak mboten enak ta nek mboten semerap jeneng niku. Kula Kartolo. Tak sosok kali. Kartolo. Tak sosok kali kula Kartolo. Lah sing setunggal iki. Jenengku Endun, Dik, Endun. Iya iki wong Endun gak patek genah. Jenengku Yayu. Yayu. Lah niki sing lemo niki sing kula DRS apa iki? Wah, omong. Terandes ta. Kula nopo? Lah sinten? Dudu rodok suwe. Safari. Wah, pokoknya lek krungu jenengku mesti terkejut deh. Terkejut wong kan tau gendeng. Sedih ngoten lho, Mas. Lah, Bun, tani kula tolong. Karuan pikir kula. Kula tolong wis salah si jerek, ojo salah kabeh ya. Kok niku ya kabeh oleh nul niku. Lah ditolong iki apa pendekek ndek kamu. Lho, aku anake wong sugih lho. Ini wong kula nyoma kon ke garasi ni montormu. Mangan di mana? Lho ya apa sih ya? Bapak tas bangun, Pak Bosman lah tas bangun. Iku lak kono Jakarta aku. Aku di kono Jakarta ngurusi beting iku lak ngono. Kon iku beting kono Jakarta bareng gawe apa? Kono mboten. Jerakan beting ya? Lho, bapak iku sembarang. Hubungan apa? Apa kon? Lah aku lak nggawe jerakan penjuk ta. Dadi beting iki bonang kon. Lho, lak kon Japito mekas pira yo? Sing ngene lho ya. Nek kon nambah arep wedi iki sawangane kental. Iya. Wis ditakoni benak-benakan ngono lho. Jenenge sinten? Kulo. Nggih. Kulo anu Gina. Lho aduh arek wedok kok jenenge Mak Kemut sih. Wah. Ngawur Mak Kemut wis mati kok. Nyuwun sewu, Mas. Nggih. Jeneng Mak Kemut Gina. Krungu yo. Roh sapa? Jiman. Anu selir kabeh. Nyuwun sewu, Dik, jenenge pun lak dengkek sarek lho. Wah, wong jeneng Gina kok takno. Nggih. Wis, ngene wis gak basa, Dik. Ayo tak tulung, soalnya bapak kuwi ya nyen jerakan, ya kadek ya sugih, sembarang duwe kak kok boleh pamer enggak? Tak tulung. Wong awakmu tak rabi lak, tak dibuci. Kula. Heeh. Nggih, mboten gadah tapi wong kula niki nggih kados ngeten. Sandangan gempun elek sedanten ngeten sampean mboten izin, Pak. Wah, diganteni, kok diganteni. Sampeyan niki anu perkawis pakai mboten napa-napa. Aja dhewe tak kon iki. Cuma kula suwun kadaran sampean sampean saged. Saged napa? Menging sapi. Menging sapi ku laku sapi. Menging sapi. Lho gak wis dilek ta. Dilek sapa? Menging sapi ta. Oh iya saged menging sapi. Nek kon iso ngomongi ya tak perseni 500 sedang gitu. Cuk sewu iki wong loro ya cuma iki cekelen ya mari kita tak jaluk maneh. Di jadi panjer kon iki. Tapi saestu ta sampean ajeni nulung kula. Saiki awakmu tak jak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Saiki lunga mang kepethuk Yayu boleh dijak guyon kaya ngene iki. Nggih ngeten Mas nggih tiyang pigon iki nggih. Sarene wau sing nanggeti niku Mas Kartolo rumiyin, nggih kula tumut Mas Kartolo. Lari. Sampeyan pun enggak dadi mangkel. Kono kalah jeneng riya mbak aku. Aku sampeyan dijak kalah jeneng. Jenengku jenenge wong arit. Kartolo mbon ku loro kon nyambut gawe ini. Apa? Nyak boto. Nek jeneng kula jeneng pegawe panjenengan. Ya ayu. Oh ya. Jeneng pegawe apa? Kalau karek. Wareh ya. Itu jenenge jeneng wedok jeneng lanah ya gelem ae. Jenenge ayukmu no paling rendah dek iku nyambut gawe nduk pengairan. Pengairan temen iku temen. Iki nek isuk kan mikul banyu nek kampung. Iku dodol iku, gak nyambut gawe pengairan. Tolong, tolong. Saiki klambimu engko ya guaken ya. Sing elek-elek iku ayo mlebu toko. Lho lek diguak saiki mlebu toko lak bu ya. Nggih sampean iki nek nopo sih Mas, nggih engke nek ampun ditumbasaken terus ganti. Eh sementara ae. Nang pasar ngembung dhisik ya. Lho. Lho, lho jaga genci lho wong. Wong potongane ayu ning ngene kok jajan dalan ngembung iki. Jangan nang pasar luwak karo lene. Kok nopo sih ngono. Wis, Tri, becak peno gondene to becak ayu ya. Becak ndi mangke? Kene ngawur kene ngandel rodo tangki. Wis, are iki aku lho are. Apa? Arek iki honorer. Oh, apa honorer? PP. Oh, eh, ayo karo sapa jeneng sabare kok tak dadekno bodyguard. Algojo. Wah, ala wong ngene dadekno algojo. Apa jenenge kok? Bodyguard. Kenapa bodyguard sih malah bok apa kok? Bodyguard, bodyguard. Saya jadi cider. Iki bakal nek ku kontrono lho, udah tadi. Setan 30 meter. Jempok ngono. Jempok ngawur. Apa nek nyakok ngawur. Wis ya. Saiki benikmu tak cukup gitu, perlu dibandang mata benikmu situ ri. Jadi iki cek ngemble dhisik ya. Teh, darek lambe kan sing ngari situ kon jalo malu koyo kalah dadu. Wis ya, saiki ayo tak tutkih saka ing mburi. Weh, atasi to to. Sampeyan lak mboten isin nggih umpami mlampah bareng kula ngoten. Kepundi Gusti Ratu? Kene ratu-ratu ana lho kene lho. Dadae iki ratu cacingan iki. Lah, wis iki wis awan ya. Sare iki yo sing sakno dhewe. Lho kamu si awan ya setel bengi yuk. Ngono. Bulan. Arek wedhe iki wis begese ngono. Waktune lho. Waktune. Dene gak cara par keluargane. Ngono. Waktune kok ngene-ngene sik dawa. Oh, gak harus gitu. Arek iki tak gone mule seksenono lah kon ojo omong-omong sapa-sapa ya. Yuk ya, Tri. Ya sing roh iki tak gowel. Ah, iya ya. Tutke wong kaya jiwaku, Dik. Pun nggih, kula tilah nggih. Monggo, monggo. Iya, sing ati-ati lho. Medhedeg aku ndelonge. Wong aku duduk mentok ora iku. Yuk panjenengan wis iki najibe ta lho. Ayo dikiting ana omahe kene. Iya, iya. Ayo. Iso ngerubah nasibe dhewe panjene ya berat. Sebab iso ana paribasan nasibe menungso gak akan berubah nek gak menungso iku dhewe sing berusaha ngerubah nasibe. Nyatane kaya aku iki ket biyen dadi buruh, ae buruh kepengin dadi bos kok gak iso aku. Tapi ya wis angel soalnya Bos iku pengertiane dukur, sekolah ya dukur. Ati aku sekolahku SD gak tamat. Paribasane nul pencong gak eruh hari ini. Wes. Cuma ya aku dituturi mbarek wong. Mbarek arek sekolah-sekolah. Ini lho Pak Bagong, adakan saling pengertian mbarek majikan, adakan pendekatan. Saling take and give hari ini. Tak turut yan wis mendekati majikan tak dekati terus saiki intim wis gak dianggap buruh dianggap keluargane dhewe bebas sembarang mangan sak warke cuma gak lembu cuma ya ana untung rugi ini anjene untunge akeh iki selama ana pendekatan barek majikan ngongkone gak sembarangan koyok biyen keuntungane cuma kerugiane ana. Ya apa, bayaran 5 bulan diutang terus hari ini. Bon hari ini durung ana duit, bosnya nyang Jakarta. Iki dikongkong nyang pasar, gak karu-karuan nih. Ya apa, bingung aku nek belonjo, ya nek wong wedok, belonjo itu luwes. Tukundok 5, njaluk imbuya, pantes. Kayak aku ingin ditawurung sak pasar, pekara tukundok situ, njaluk imbu celono, gak oleh. Ate mulih. Durung oleh blonjo ngene iki, bingung. Son aku rek, lopo aku mangliwat kene malah kepethuk ular jedhong. Yo, pare iki durung tau kenal ngelokno ular jedhong iki ular keket tenan. Lah nggih sik kula niki nek ngwasi sampean niku lho, kula pandeng mau dalak suwe-suwe gila. Gila kon mana gak gila aku yo blenep jero aku. Lah iki sampean kok saged sak muwan tenage ngene iki nedo napa sih? Masalah iki lak mangan tawon adik tadi. Masa? Niku isa. Lemu iki mun lemu ngestokno sing ngene ngono lho. Kula kepengin lho enggak jawab kaya sampean ngoten. Kaiso. Kon iki pawakmu pawak cilik panjene ngene lho. Oh nggih. Saya sampean kandhani yen apa rahasia kok saged lemu. Lho rahasia gampang nggih. Pokoke nek ana angin gedhe kok mangapoe mlembung. Sampeyane koyo apa sih? Lah nggih masuk angin iku jenenge. Gak ngono. Kok niku lak durung kenal barek aku sih. Oh nggih. Kepethuk sik pisan iki. Kok silokno ulur jedhong, ulur sembarang. Nyenyek kan. Mboten nyenyek sak temene. Nggih nyuwun sewu. Tak sewu. Kok mangkelan sih? Gak mangkel yo apa ngelokno ulur jedhong ket nyuwun sewu sak iki kan. Ati nang ndi arek ndi kono mamun ndi? Antar iki sembarang. Kok tetep ngelakoni nakoni. Wis kadung ngene kadung wani. Tepangan nggih. Ayo kenek. Jeneng sampean cinten? Jeneng kira. Nggih. Bagong. Lho, sampean sing gepeng iki. Gepeng iki apa juga mene gedhe dari gepeng kan iku. Lah niku nek dikeplek-keplek akan ya gedong. Iku lak bagonge wayang ngono. Aku iki bagong manusia tak sakno kan. Oh nggih, kula tini. Tini? Nggih. Ate nang ditin. Wah, pantes kira aku juluk. Eblase. Wis lemes to kae. Nang ditin. Kula niki jane ngoten bingung mboten nang karuan tujuan kula. Bingung ya apa sih? Kula niki arek kabur kang inan. Anak Yesus kan. Ya lho, apa sih? Kon lak karuan omahmu ndi, bapakmu sapa, mbokmu sapa lak ngono kampung ngono. Sak riya iku lho. Sak nore. Tak aken nggih. Iya ya. Men tolong napa aku lho. Tolong kan? Nggih. Aku dhewe kaya ngene ya tak ada. Lho, sampean dadi napa sih sampean? Lho majikan. Masa? Kandhani kok. Oh, mangkane kok lemu. Lho, tak kandhani ya nek arek nom-nom saiki kepethu arek wedok ngono, nek sugih lak kondo. Nggih. Dek motorku 5. Pabrik kolu, langgono sih. Lah sana gak ada motor? Lah aku gak pernah pamer. Oh nggih. Kau tau, tak kandani nek nirwana keweku. Boten, mau tau kepethuk sampean kok. Tau sih, ini mah aku kondo nek nirwana keweku. Tak gak kondo sih. Boten. Kata kandani aja nih keweku. Kalau sampean tolong nopo oh, kalau ini kipadus pendamelan, kipadus ngengeran. Ngengeran yang aku aja? Nggih, kajian ngengeran, yang kalau yang celokin atau nggak? Ada di opo yang main celok kau manuk tapi opo kau. Bismillah aku ya gak apa-apa. Omamu deso, nek kenal bare aku gak perlu konuli. Nek perlu omaiku tak bongkar. Oh, sama janda sih. Tak tanduri jagung. Tak tanduri jagung. Ya. Oh, nggak tenang. Saya tunggu sama yang tolong deh gula. Cuma aja kau nak perlu, gak iso mulih. Kau tak ke alamat ya. Pun di sini dia sampean. Iku apa Jalan Surabaya nomor 6 likur. Jalan Surabaya 6 likur. Heeh, ya. Caten apa? Cete gak mesti, kadang-kadang hijau, kadang-kadang kuning. Lotor kan? Ya gak ngono, sing hijau itu lawangnya kuning bisa kuning, gitu loh. Iya. Oh, sing enten pagre wesi niku. Nah. Pagre ireng. Iya. Buwi ya iku kadine. Nah, ora ngene. Ya napa teh, Lek? Biasane omahku to niku lak dipager-pageri. Pagre dukur. Lah, iku ana wit keres loro iku. Oh, niku damel napa keres niku? Kayak mangkir nang aku nek esuk ya. Masa sampean mangkir nang niku? Gak ngono iku pohon kesayangan aku. Pohon kesayanganmu lah nggih kembang sing apik lan apa apik-apik tanduri keres. Gak apa-apa termasuk kenang-kenang, nostalgia. Kenangan lama. Iya, selama aku melarat sekarang aku kan sugih, ngono lho. Dadi mbon caket ninggalaken keres. Keres. Mati uripku apa dari keres iku, ngono ya. Nggih, pun awan sampean sak umur sampean nang tengi sore keres niku. Iya, soalé ajene ngono. Kon nyamaku sik aku ate terusno shopping. Mriko nggih. Iya. Napa shopping iki? Shopping iso kuping lho, Mas. Kon mbon ngerti ngomong mas. Istilahé wong gedhe bos iku nek ngomong belanja iku shopping. Namun cilik blonjo nang pasar. Nek bos gak oleh shopping Singapura. Ngono lho. Nek kon kula tak mriko nggih. Heeh. Nika se. Iya iya. Ten lampu abang ijo. Lah bener ya iku stop abang. Oh, rek godhe yo frere iki. Ha iki tepak iki nek serono iki genah. Durung tak war apa-apa senairono. Blonjo dhisik mulih beres. Nasib kacung tetak. Ya iki sing darani wong urip bintangi terang kaya aku iki. Cuma sayang, urip kacung mapan, soge bojo gak ana. Bojo mulih nang jaman Jepang. Bojo wis diundo parek sing duwe memean. Berarti bojo wis dut. Tapi gak dadi apa? Gak dadi apa, masih bojo mati gak apa-apa, pokoknya aku soge. Wong aku iki suwur kok. Suki dunia, suki ilmu, iso ngilang gak iso balik. Lho ngapiki suki, ate umum jerakan beting Pak Basman yo aku. Sing jaran jerakan beting ini masalah wong dia sing gak jaluk kiriman beting nang aku. Wingenane aku, oleh intrukal teko, wong jaluk kiriman beting, Jerman Barat jaluk beting, Itali jaluk beting, tak kirim tak contong. Lho suki ini. Masih bojo kanok, tapi dadi kembang lambe kalau Pak Basman rek termasuk dudo-dudo kembang, dudo-dudo teles. Istilah dudo teles wong soge, dunyane luwe-luwe. Lah mulane aku yo ngono tak ati-ati aku wong soge arene dudo kembang ngono sing aranane kembang melati, kembang mawar, kembang telon, kembang bore. Cuma sing gak enak ya. Eh alah. Di batur si jilan gak ada hati nguntal hati ngemplok hati goreng hati karti kuih opo belonjo gak muli-muli kulanu won monggo kulani kitam atang ketan usus sama Basman ilang gepuk wah ini ngomong tempelang tempelung aku gak tau kena kok gepuk ada salah apa kok gepuk ya anu kula medayo. Oh, medayo nak. Yeah. Mosok ngono carane medayo nak. Sampeyan iki sinten? Eh? Sinten? Lho aku weng. Wong nak. Yo aku iki wong apa iki? Mosok. Lah iya mosok takon maneh. Jenenge? Aku Pak Basman. Oh, niki griyane Pak Bagong. Apa? Griyane Pak Bagong. Iki yo si arek iki. Oh, nggih, ketare kok manggose nek ngono iki buruwe. Terus, ini terus. Lho ya apa lek tak kenal ngoko iki lho iku nyeru yo ngatone kula dicengken Pak Bagong mriki terus sing liyane oh kok enten kite keres loro kula cengen mlebu dadi kon manggo dalan mau kepethuk wong Bagong kudu dikukur nggih geger yo mbok kowe lapak kapanan jenenge Bagong nggih Bagong iki dadi apa iki Mang bos ya Bagong Mang wah sate kene bar malam hari jeneng dhewe arep tak jeneng ngambe buru teko batas ngene iki. Kok tak mlebet. Eh kok dicek. Kok dicek nak. Tadi mang ketemu Bagong. Bagong ngomong bose, dragane aku buruwe. Nggih, lah nek niku dragane melok sampean melok dragan, tak loro dragan. Iya, kembar lan ya, ora ketane ya. Sampeyan mesti buruwe. Iya, Kang, mlebu nak kene iki. Ya. Kula sing dirabi kok. Oh, dirabi. Ya apa Bagong ya. Tapi gak ati aku awas kan nyekak aku aja. Kata cari badak ta yo. Awas ya. Waduh, Pak. Selamat datang, Bos. Selamat datang, Bos. Bapak iku guyon ae. Dari mana, Bos? Dari shopping, Bos. Sampeyan iki lha sih, Pak? Tidak begitu. Saya ada rembelunya. Ada perlu-lulu. Ada metuntum. Dari mana, Bos? Sampeyan iki lha napa sih, Pak? Ate awake adat. Oh, tidak gitu, Bos. Saya ini kan adil. Gak enak ati. Saya ini kan sultan. Kalau saya salah minta sepuret. Oh, kartolo omong gue. Dok, kan aja lajang-lajang lah ya. Lana apa? Kan ngerti dah. Kan ngurus gak tak anggap orang liya. Gak tak anggap orang liya. Tak anggap keluarga ku dewe. Termasuk pembantu rumah tangga. Bon ngerti. Sisi barek boro. Sisi leabu garo. Ngerti ya? Gak tak lancang ngamis. Langguk kan ucapmu. Oh, lana ya apa kan? Persoalan ini apa sih, Pak? Kau narik ngaku bos, ngaku jeragan, aku kau nanggep buruh, murung mangsamu ya apa sih kan? Kulo ini pun nanggep sampean buruh. Kaya apa? Cuma kulo wau. Ya apa ya apa? Kepedok arek wedo. Nah terus ngomongnya? Kulo bos. Bos. Ya yo, bos ya majikan lah. Lah nopo? Lah apa bos ibu? Bosnya sepeda nih kulo wau. Bos yang orang ini bos sepeda, orang gosok kan. Oh, nak arek kon. Arek wedok men mriki. Lho, eh? Arek wedok men. Arek wedok rene aku digambal. Ayo, ro. Buruk. Aku rene kok Bagong, bos. Nggih, nggih ngoten sampean turuti monggo. Lho, nggih, nggih. Arek sing jero arek. Endi arek? Lho jero. Kulo tak mlebet, Pak. Lho, sapa to kene, kene, kene. Lho, iki sing delok sapa nun-nun niku to. Eh, nak kesini. Nggih, ana. Apa ta iki, bos? Oh, nggih. Maaf saja ya, bos ya. Waduh, waduh dilereni temen. Kan iku ya apa sih dikene iki, Dik? Lho, sampean ora ngomong jeragan. Lah masalahe nang jeragan loro nek teng jroman iki enten wong nggih berarti niku pembantu sampean. Jeragan tapi siji jeragane. Jeragan apa sampean? Jeragan jangkrik kan iku. Kon mang ya, kon mang ditipu barek iki, Bagong iki. Ngerti ya? Iki jenayan apa sih, Pak? Bagong iki nyatup namaku, jeragane ngono aku, iki baturku, ngerti ya? Oh, dadi niki boro sampean nang jeragane. Iya. Ah, nek ro ngene banting setir ae ra. Kruwan, kruwan. Banting setir apa sih? Kruwan, nek aku ora ngerti ya. Kan cinta barek jeraganku. Iya. Nek boro damel napa? Ngerti ya? Elek-elek nek jeragane ngono. Iya. Wis kala pasaran. Masih tuwek ritek tapi soki. Arek gak gelem kon wong telimu sakmu gedhe iki telimu. Ora perlu ditepi. Amane ku bancet sak ning ngene. Oh ya, arek bleh kurang ajar wanah-wanu wani nyatet nama jeragan. Nggih, sepunten mawon, Pak. Apa? Kula lak gengsi ae kepeda arek wedok niku cek di siri titik ngoten. Iya gengsi gengsi lha apa nirmana rumah nantekmu barang mang. Ngawur aku niku tak rungokno ae mang lak guru. Wis ya, kon kita masuk buruku, baturku ngono ya. Nggih, Pak. Iki yo batur. Ngaten, Pak. Iya, masih ngekeki mangan iki biasa. Ngekeki mangane dok dianggap ngekeki mangan batur. Anggap ngekeki mangan sapi ngono ya. Ngono kok apa bapak iku. Eh, saiki kon nek blonjo-blonjo nak ya. Oh nggih. Iya ya. Tani belajar shopping. Iya, iya ya. Harus ada peningkatan. Kon tak tak anggap wong liya. Nek perlu kon tak tek dhewe. Mboten apa-apa panjenengan pun kula niat. Wis, aja ati susah maneh jaluk apa kan tuku tak tuku. Akeh geleme aku sing geblek iki. Apa kok jaluk gluduk gledek tak tukokno kon. Biasa mawon, Pak. Saiki blonjo, nggo wedhi 2 juta kok nak ya. Iya tuku gamelan mbek wayang bareng. Nek tanggapan enak, nek nyewakno ngono lho ya. Sampeyan pas sing ndalang. Ya enggak nyewakno. Ya kan iki blonjo. Aku gak melas. Aja melo. Perasaan aku. Melo, melo, tak itu tuku kasuan. Iya. Nek kon ketok cicit kok padha itu tuku kebo arek iki. Cemburuan. Wah, arek kok foto kali. Bapak. Loh, aku gak isi tenan Jakarta, Pak. Ya apa sih kan iku lho? Serara-rara ndok ono sepi ya. Masa laut Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, rame kendaraan padat. Kota metropolitan ya. Lah iya, kendaraan mlaku papat-papat nek gone Surabaya. Surabaya loro-loro. Jalan satu kono papat-papat kendaraan kok sepi aja kan. Tapi masih Jakarta rame tapi lek kono hiburan yo gak enak. Lah percuma kon gawe rong karung itu. Iya, pas rong karung. Iya, rong karung. Yo, pas kon batakno. Wah, kon borosi wong tuwa tak yo apa kan. Balik kene aku lagi. Iki lho Pak, aku gak oleh-oleh Pak. Oleh apa? Iki lho jange bebek penuh. Lho kacar ya. Dik kene dik. Lho. Lho lha iki lak bapak. Alah. Andeng-andeng entuk e. Bapak wis koyo lentang Joko Belek lho. Ora bener to. Oh, tapi kon mule gawae bele-bele iki. Iya iki. Masalah. Ditepung gak apa-apa. Ya gak apa-apa bakal morot. Lah nek arek iki mule rene ya menir kon rongsen di sare. Arek e remek ngene lho. Atuh, aku ketepuloh. Lah, aku ketepuloh. Hari Pak Jaya tapi hari bisa jadi bojo kon tembung hari kecil. Temenan. Ora kene tembungan. Ayo, ayo. Ah, kerek-kerek kabeh anggrem. Iya. Iya, Nak. Aku bapakne, Nak. Iya, enggak apa-apa, iya. Ya, mentah tenak ya, mentah tenak, kepetal mentah hati, mentah petal ya. Eh, iya, apa sih? Ngomong-ngomong. Apa ya? Isin. Iya Pak, wong jangan merotua lah isin apa? Iya. Adik data. Iya. Bapak sama ini biar dagelan lah, Mak. Iya. Karena aku ngeludruk ya. Karena aku ngeludruk, aku ngajar ini. Silahkan diting, Nak. Kepangatan ya, Pak. Iya, jauh jalan ini. Kulo mampir sampai yang... Cik duru. Bakali, Nak, Cik. Iya. Nggak. Nah, tadi aku tadi oleh bujo baik kartolet. Coba kartolo iki, Nak, ya anakku ini. Ayo, Bapak sembarang pantesan diudengi titik, Mas, kaya aneh. Iya. Aku udah lapar udeng-udeng gitu. Oh, kenal Bu, Pak. Mana? Ya. Mboten kepengin semerap jeneng kula, Bapak. Sopo jeneng menak? Kula. Iya, ya. Titik Sandora. Iya, ya. Titik Sandora kaya wong peyok. Masalah, kan iku kesekitan jeneng Gina, Gina. Lah yo Gina, ngono ya. Masih jeneng elek pokok wonge apik perbuatane utawa sopan santune ana. Nah, kok nek dadi jeneng Kartolo minta pasang nopate emas ngono lah. Ya wis kana, kono mangan-mangan kono lho. Sananane dengklik watu item pangan. Ojo ngono ta Pak, bakal mantu kon mangan dengklik rompal kabeh umpama. Lho. Sembarang kota bas, Pak. Oh, kontu kabeh, Dik. Wah, salah Dik. Kok nyelot, Dik? Lho, kok nyelot, Dik? Bakal bojo, Dik. Lho, iki sing bojo penak. Iya. Pak ijol-ijolan, Pak. Oh, ayo iso. Kono ku mata tikulan kono iku. Lho, mata keranjang. Kapan menemu nemu iki? Lho, kapan nemu arek menjajare nyebek, Pak? Iki batu gak takno. Lapa yo bogel iki. Kamu ni bodong kan Pak, kok gak nom. Iki oleh-oleh Pak. Pak iki. Nggih, Bu, kula jange anak sampean. Iya, anak iki. Nggih, Mas. Lah aku nyelok opo iki? Duh, Mas, lu Mas. Ya wis gak apa-apa, Pak. Dodho gak kena semono. Lah, kadang-kadang ana wong tuwa jodone enom lah. Kadang-kadang ana arek jodone wis tuwa ya. Ono. Saiki tak kenalno karo anu. Bojomu ta? Iya, bojoku. Sopo jenenge? Dik, nang kene. Nang kene. Iya. Kene iki. Iki bakale ah, iki. Lho, Nana. Lho. Ya opo sih, Mak? Ya opo iki kedadiane kon tak goleki nanti. Lah ya, Mak. Kalah lho. Iki opo lho kok murah-murah lho. Lho, iki sapa sih iki? Iki anak kula anake. Oh, dadi anake. Nggih. Pak opere, Pak? Oh, kae to. Kok kula lancang ngono kok takno. Lho, opere mosok aku oleh makne penole anake, Pak, ya gak pentas. Anak kok niku ape? Urung-urungan. Tambah lho. Pokoke aura ya takno. Pak bantu-bantu dungokno tonggo lho. Oh. Dadi ki anake ta? Iya. Nane kena nyelok lah bingung ta ini. Wis mine mari wis. Kon nuruto bapak lah iku Pak tak peke ngono lho ya apa? Iya mboten napa-napa Pak. Kulo niki. Wis para napa ayu iki. Mas itu wek ngoten kulo lak bayangan lawas Pak. Iya tak cukupil lah. Bisa Pak? Ya apa Pak? Ya apa Pak? Ya apa Pak? Iki dirundeng cara kekeluargaan. Iya iya. Wis rupa-rupan ya. Iya iya iya. Oh gak krungu wong ya apa gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa ngasih kae? Bareng ae. Bareng-bareng. Iya iya. Gampang nih kanduk punden ya. Kok iku Pak Sogo iki nang punden iku. Maura. Saiki blonjo-blonjo, ya. Awak dhewe kudu sing temenan, blonjo sing larang-larang, Pak, kok jange mantu bareng arep mantan kembar. Kawin maneh, ya tau, mati ibumu mati, saiki aku duwe niat kawin, konjo bareng kawin. Ayo nanggap, apa to turan ditanggap? Ngono. Apa, Pak? Toprak. Kaya nguwir. Iku sing Oh, wayang wong. Wayang wong, ya. Wayang kulit, pencak, sulapan, teskup, kurang, bal-balan, bal-balan, malu. Katanya lo gedang pun, di, Pak. Katanya lo gedang, latar wong di goni kafe. Latar wong di goni. Gue aduan kebo. Pak, ngono meneh langsung berkorong, Pak. Allah kok dadu aduan kebo kene kebo situ lagi apa air sapi. Sapa tadi sapu barang iku itu. Lah saiki ngene lho Pak. Iya ya Pak. Dinane ayo dipitung ana wong tuwa. Saiki golek wong tuwa ae Pak. Dadi golek wong tuwa penting iki. Dadi gak serampangan yo Dik lak ngono Dik. Ya ana wong atase wis tuwa. Grupyak-grupyuk nang wis lak. Yo gak ngono. Yo gak ngono Dik. Lho sing ndi sik nek kuman. Lho sok iku tak kulo. Kono ku. Pak ngono. Mamene ngomong. Wah ana. Koyo kaliren. Enak ngene sih Bang Nom, iki putu lah lulu. Pak, nang mburi kono wong tuwek, Pak. Iya, terus tuweke nemenang kali tiba ping 4, Pak. Pak tuwek wong remek iki. Wong sing ngerti, wong sing ngerti. Iso ngitungi dina, aja sampak nang gone pacak taun. Lha iya. Ngono lho, nak si taun bareng lho. Lah iki lak ono sing pinter. Sopo? Lah buru dhewe bogang. Oh, lah apa iki? Bagong, Bagong. Iki mang nandi? Ya tak kon ngetutno, bakale bojomu iki mah tak loro ketelisut. Lho, lha iki apa? Aku ate kecilet tuwang. Lho, ya apa? Ditinggal ae, waduh. Lha apa lho? Lha apa lho, Dik? Lho, iki bojoku iki, Pak. Sampeyan kok ndok kene iki, Pak. Ya apa nak, kok iki waduh. Lah kok rene ya apa sih kan iki? Ya lah uripku terlantar, aku terus golek penggawean karep putra. Iki kok ndok kene ya apa? Asale ya apa kon teko kene? Asale aku ki lak jange dirabi anake Pak iki Baseman iki. Tibane ya kenomen gak cocok mbek aku terus ijol ngono. Ijol iki apa? Ijol jolene bapakne. Dipek Pak Baseman. Loh, iki bapakmu nak. Iki bapakku ta? Iya, lak sampean. Lho, ala iki. Iki sapa iki? Iki sak sampean, Cak. Mas. Ora bisa nang kuwi. Wong dipotro-potro. Untung durung sampai kejadian nih, Mas. Temen. Hei, sahabat. Ngono Pak, kok arep. Kalau yo mesti kaitane iki yo kali bojoku. Yo apa sih gong iki, Gong? Ngeten, Pak. Kula critane niki lak bojoku kula. Ya iki. Nggih, latine niki anak kula cuma biyen iku jenenge Sanestini. Sapa jenenge biyen? Dinten biyen iku. Oh, lah kon bapakne kok arep jenenge iki. Kok lali sih. Cilik niku dinten amane Ginah kula. Podo gini ngerti. Oh, nah ini dileti ini buat lalu sampai kau bisa berantakan pecah pisah-pisahan balik keluargamu ya Pak Asali. Asali ngeten Pak. Iya iya. Asali ini kulak degi dele ya. Kau juga tanya ya. Kau tak no. Omongmu itu tak jebuk. Kamu ini ngomong mecicil ngeten hari ini. Asali itu sama asal usule. Asal usulnya bagaimana? Bagaimana? Riwayatnya awak dhewe biyen lho. Riwayatnya caranya. Ngeten Pak. Kula lak nyambut damel lah. Pas kula mantuk dalu persis mbledose Gunung Visosius niku. Napa? Gunung Merbabu, benek, Gunung Telut, Gunung Semeru, Gunung Sari, kenapa sejarah enak ngono? Gunung wis piye sih kuwi ndi? Oh, ora. Gunung ndi tibake? Gunung Telut. Oh, Gunung Telut. Gunung Telut mbledos tuwar. Terus melayu dhewe-dhewe. Anak kula kali bojoku lho mboten karuan. Iya. Kula golek ngalor ngidul mboten kepethuk terus nyambut damel ngene bapak mriki. Iso mlumpuk nang kene. Nggih, kepethuk. Sakniki niki, Pak. Anak kula pun gede. Lah ngono Pak karuan iki bapak lan mertuaku iki bojoku lha penolak gak uman iki. Iya, ora boleh ijin. Enten Pak. Iya, Pak. Tangga kula nggih enten kok. Sopo? Yuna. Oh, ya wis, apa wis? Bapak sudah tenang wis. Sama sirahe penceng. Wah, ngawur ae. Saiki nak, Gong. Iya, Pak. Kon balik nang bojomu. Nggih, gak mung wajib pamit. Nggih. Lah anakmu tak temoni Kartolo. iya tak? Katolo anakku. Karena katolo oleh anakmu kon, bareng aku termasuk tapi besek. Besek. Besek. Besek. Pak, aduh lu. Oke, buku yang diwurung akan mawon, Pak. Eh? Wurung mawon. Iya, iya. Apa? Ini seneng kali tolo. Iya, anakku. Kulo besanan kali sampean. Iya. Berat, Pak. Apa? Bayaran 5 wulan gak dibayar. Oh, pas kok bayaran kok gak dipesan mbak aku entek berat. Kok telimu sampe gede ini. Apa nih? Pak, kanjuk telih-telih lah. Telimu sampe gede ini. Wis saiki nang ngoten ngeten lho, Pak. Sane sampean niki kula rabi sampean saiki dadi wali. Oh, wali. Itu lho wali. Dadi anu parli. Apa Ibu? Wali, wali. Cuma tanggapane pun sampean simpatis Pak kula mawon. Nanggap apa? Delokno kanca dhewe ya, Tul. Isini-sini gengsi wong jerakan, jerakan beting sampean. Iya. Tanggapaken wong watuk mawon papat. Kok kalau lan apa Pak kadek nanggap wong watuk Pak? Lah bapak ini jeguk dhewe lak watuk. Nek aku dijeguk gak watuk mungkuk. Wong tuwa ki bakal ana bakal niku. Tapi lek nang apa-apa pembukaan iku kudu peno Pak sing idung sebab gak oleh ujar aku biyen. Ngono ya. Tak ya rabi peno kudu ngidung pembukaan. Oh, ngono ya. Iya. Lah saiki apa enake saiki? Sik bukan sih. Eh? Bukan. Oh, apa dibuka? Iya dibuka ae. Oh, ampun nyedung ya. Iya, kang ngrungokno. Iya, iya, iya. Sik bukan. Ayo, ngguri. Sandang pangan loro lan pati. Jam wis entek Pak. Lho wis. Thank you.